Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa dari studio Metro TV Manulife, saya Indah Kirana menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita sapa dulu Bapak Quraisy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan di sini juga sudah hadir bersama kita Pak Quraisy. Di sini ada Mas Aziz ya, dari stand up comedian juga ya. Iya. Apa kabar nih Mas Aziz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kenapa kedinginan? Grogi di samping. Grogi sama Pak Quraisy. Idola. Silakan nanti bertanya ya nanti ke Pak Quraisy. Nanti kita akan bahas pemirsa dari surat Al-Ankabut ini ayat 41 yang kurang lebih secara garis besar adalah mengenai perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini banyak ya Pak ya contoh-contoh yang bisa diberikan. Silakan Pak Quraisy dijabarkan. Baik. Surah kita bernama Surah Al-Ankabut. Saya pernah katakan Al-Ankabut itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia, Kalangkabut. Kalangkabut. Iya. Oke. Okay. Ayat yang akan kita bahas ini antara lain menggambarkan bagaimana itu Ankabut yang dalam bahasa Indonesia laba-laba. Kalau Anda lihat laba-laba itu ruwet ya rumahnya ya. Sarangnya Pak ya. Sarangnya. Laba-laba ini ada yang menamainya binatang kecil, ada yang menamainya serangga besar. Unik sekali ini laba-laba. Kakinya ada yang 6, ada yang 8. Matanya juga banyak. Sampai-sampai dia bisa melihat punggungnya. Di ujung perutnya bisa keluar atau keluar cairan. Cairan itu begitu terkena angin, udara, dia mengeras. Itu yang menjadi sarangnya dan itu yang menjadi alatnya untuk turun naik. Jadi dia kalau jatuh bisa naik lagi. Sementara pakar berkata bahwa yang membuat sarang itu betina. Bukan jantannya. Keadaan laba-laba dan sarangnya seperti ini, itulah yang menjadi perumpamaan tentang orang-orang yang menyembah berhala, yang ingin mendapatkan perlindungan dari sesuatu selain Allah, padahal perlindungan itu tidak akan diperolehnya sebab dia berlindung kepada sesuatu yang sangat lemah, yaitu sarang laba-laba. Laba-laba ini juga kita lihat untuk kita fahami ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah di sini. Laba-laba ini membuat sarangnya menjadi perangkap. Dan biasanya dia bersembunyi di balik bunga. Tetapi begitu yang terperangkap sudah sulit untuk keluar, mustahil. Itu sebabnya juga dalam bahasa Indonesia ada dikatakan dia terperangkap di sarang laba-laba. Mari kita baca ayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Perumpamaan orang-orang yang memaksa dirinya untuk mendapat perlindungan-perlindungan selain dari Allah. Perumpamaan mereka itu seperti seekor laba-laba yang memaksa dirinya membuat sarang. Mengapa Allah menyatakan orang yang menyembah selain Allah itu memaksa dirinya? Kita lihat. Ada dalam diri manusia ini ada yang dinamai fitrah. Fitrah itu asal kejadian. Oke, salah satu maknanya. Kalau Anda mau mengambil sesuatu dengan tangan atau dengan kaki? Dengan tangan. Lebih mudah dengan tangan. Kalau dengan kaki? Sulit. Sulit ya? Sulit. Oke. Saya beri contoh yang lain. Katakanlah mau buka rumah, pintu rumah. Sembunyi-sembunyi atau tidak? Tidak. Punya sendiri punya kan? Punya sendiri. Tapi kalau mau mencuri? Sembunyi-sembunyi. Nah, itu fitrah. Kebaikan itu kita lakukan dengan mudah. Karena fitrah kita mengambil sesuatu dengan tangan itu mudah. Karena itu fitrah kita maka mudah. Nah, bagaimana dengan keyakinan tentang keesaan Allah. Itu fitrah. Semua orang punya potensi itu. Jadi kalau dia mengambil Tuhan selain Allah, itu bertentangan dengan fitrahnya. Dan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah itu sulit untuk dilakukan. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu pada mulanya memaksakan dirinya untuk menyembah selain Allah. Tapi setelah terbiasa, kala bisa dari biasa. Nah, itulah yang digambarkan sini. Perumpamaan mereka itu seperti laba-laba yang membuat sarang. Mereka itu yang menyembah selain Allah adalah seperti laba-laba. Laba-laba membuat sarang untuk melindungi dirinya. Tetapi kata ayat ini, sesungguhnya sarang atau rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Anda sentuh aja sedikit, dia jangan. Tidak bisa memelihara dari hujan atau sengatan panas matahari. Kalau Anda, kalau seseorang mengambil pelindung selain dari Allah, dia bagaikan laba-laba yang mengandung. Ada hal yang menarik lagi kita lihat di sini. Di sini dia katakan bahwa sesungguhnya rumah, sarang kalau kita namakan itu, yang paling rapuh itu sarang laba-laba. Tetapi benang-benang yang membuat sarang itu sebenarnya sangat kuat. Lebih kuat dari baja dalam kadar yang sama. Itu sarang. Tetapi rumahnya menjadi rapuh karena anggotanya, sang istri atau pasangannya itu tidak damai di dalam hidup. Kalau ingin damai dalam hidup Anda, kita lihat sisi lain ini, keluarga harus damai. Saya kira kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Berhala-berhala ini lemah, tidak perkasa. Allah Aziz, Maha Perkasa. Apa artinya Aziz? Terima kasih Anda masih bersama Tafsir Al-Misbah. Dan kita sampai di segmen 2. Tadi kita sudah bisa petik sedikit secara fitrahnya setiap manusia ini memiliki keyakinan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berarti orang yang menyembah selain Allah itu sebenarnya memaksakan diri untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silahkan Pak Quraisy. Baik, mari kita lihat lanjutannya. Lanjutannya ayat ini berkata, innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui apa yang mereka sembah selain Allah, apapun itu, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita garis bawah ini. Berhala-berhala ini lemah, tidak perkasa. Allah Aziz, Maha Perkasa. Apa artinya Aziz? Ada tiga komponen yang harus menyatu pada Aziz. Baru dia dinamai Aziz. Yang pertama, dia dibutuhkan. Segala sesuatu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh. Anda barangkali dibutuhkan, tapi bukan semua orang butuh Anda, dan bukan semua kebutuhan orang Anda dapat penuhi. Yang kedua, tidak ada samanya. Allah tidak ada samanya. Tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamainya. Orang yang perkasa itu adalah yang jarang samanya. Allah Maha Perkasa karena tidak ada samanya. Yang ketiga, bahwa dia hakikatnya tidak diketahui. Kita tidak tahu zat Allah hakikatnya apa. Yeah. Manusia yang tidak mudah didekati sehingga tidak dikenal itu perkasa. Yeah. Saya pernah berkata itu sebabnya presiden, raja, tidak semua orang bisa dekat sama dia. Allah maha perkasa, berhala-berhala itu yang mereka pertuhan maha lemah. Allah perkasa sekaligus maha bijak. Itu ayat kita. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Demikianlah perumpamaan yang kami jelaskan kepada manusia, yang kami sampaikan kepada manusia, tetapi tidak difahami hakikatnya kecuali oleh orang yang berilmu. Ilmu itu dalam bahasa agama bukan yang Anda peroleh melalui proses belajar mengajar. Sekarang kalau belajar mengajar, apa yang Anda peroleh, yang Anda dengar ini, bukan itu ilmu. Ilmu itu cahaya yang membimbing Anda. Alangkah banyaknya orang berpengetahuan sebenarnya dalam bahasa agama tidak berilmu. Karena dia tidak jadikan itu pelita yang menunjuki jalannya. Yang memahami ini hanya orang yang alim dalam pengertian mengetahui dan menjadikan pengetahuannya pembimbing dalam kehidupannya. Oke, kita lihat. Khalaqas samawati wal ard bil haq. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dengan benar. Semua yang diciptakan Allah ini sesuai. Jarak antara matahari dan bumi itu sesuai. Kalau lebih dekat, kita kepanasan. Kalau lebih jauh, kita kedinginan. Yeah. Ya kan? Bumi dia semua benar, semua benar. Tujuannya pun benar. Di sini dikatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wahai Nabi Muhammad, bacalah apa yang diwahyukan Allah kepadamu dari kitab suci ini. Baca dan ikuti tuntunannya. Itu perintah kepada Nabi Muhammad. Baru dia katakan, dan dirikanlah salat. Mendirikan salat itu berarti melaksanakannya secara bersinambung. Jangan bolong-bolong salatnya. Sesuai dengan ketentuan dan tuntunan salat. Baru dia katakan, ini yang kita maukan. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi orang melakukan kekejian dan kemungkaran. Nah, kita mari lihat. Banyak yang salat ya. Tapi masih dosa. Saya pun begitu. Jadi apa maksudnya ini? Salat itu menghalangi orang. Ada yang menjawab, salat yang benar yang menghalangi. Salat kita belum benar. Atau masih setengah benar. Atau masih bolong-bolong. Nah, itu satu. Yang kedua begini. Siang itu memberi cahaya. Atau terang. Siang itu terang kalau tidak ada yang menghalangi cahaya siang itu datang pada Anda. Ruangan ini terang karena ada lampu. Ya, kalau tidak ada lampu, gelap. Ada penghalangnya. Nah, penghalang salat itu sehingga tidak menjadikan seseorang terhalangi dari perbuatan mungkar adalah lemahnya ingatan pada Allah. Ada penghalang, kurang zikirnya. Substansi salat itu adalah menghadirkan Allah dalam diri kita. Ada orang salat, dia tidak menghadirkan Allah. Dia tidak ingat Allah. Sehingga salatnya tidak menjadikan dia terhalangi dari perbuatan mungkar. Yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin terangkan di sini, ada sholat juga itu berarti, dalam ayat ini berarti doa, ajakan. Sesungguhnya ajakan kepada kebaikan itu menghalangi orang untuk melakukan kemungkaran. Dan ajakan itu bisa bermacam-macam. Melalui Anda bisa ada ajakan. Kalau Anda bergurau, Anda melakukan kegiatan yang menggembirakan orang, tapi di dalamnya ada pelajaran, itu hebat. Saya kira itu ayat kita. Baik, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Mas Aziz juga boleh bertanya. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali. Berhutang. Ada masa membayarnya. Ada masa membayarnya. Pada masanya, beri. Bahkan harus hendaknya membayar hutang itu begitu Anda punya duit, walaupun belum masanya. Baik, Anda kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi sudah dijabarkan surat Al-Ankabut. Sedikit banyak Bapak sudah ceritakan perumpamaan orang-orang yang menyembah berhala ini artinya berlindung kepada sesuatu yang lemah. Pada sarang laba-laba itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaan saya ini, kenapa dalam Al-Quran ini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang digambarkan untuk kita mengerti, untuk kita memahami? Salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada manusia, khususnya pada hal-hal yang tidak bersifat konkret, adalah menjelaskannya dengan memberi contoh yang konkret. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Apa sih itu? Bagaimana sih itu? Maka saya berikan contoh, ini loh contohnya yang kamu bisa lihat sehari-hari. Nah, itu yang Al-Quran namakan masal, perumpamaan. Jadi mengambil sesuatu atau menjelaskan sesuatu yang tidak konkret dengan sesuatu yang konkret, yang bisa terlihat dengan mata, bisa teraba, bisa ini. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran seperti itu. Dan bisa mempunyai makna yang berbeda-beda. Betul. Kalau saya berkata merah, apa artinya? Merah. Bisa bermacam-macam. Merah bahaya. Iya. Bisa marah. Bisa. Bisa marah. Bisa tidak lulus. Berani. Bisa berani. Bermacam-macam kan? Itu maka perlu ada sesuatu yang konkret yang menjelaskan. Mas Aziz, mungkin sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau saya punya pendapat, ini kayaknya itu laba-laba itu salah satu hewan yang mempunyai apa ya, yang berpegang teguh sama istilah rezeki itu diatur oleh Allah. Jadi itu laba-laba hanya membuat sarang, dia nunggu aja datang mangsanya. Jadi dia nggak perlu nyari kerjaan gitu, Pak. Nah, ini berhubungan dengan kerjaan nih, Pak, pertanyaan saya, Pak. Saya pernah dengar katanya kalau sebaiknya itu upah mengupah seseorang itu sebelum orang itu keringatnya kering ya, Pak. Iya. Tapi kondisinya gimana nih, Pak, buat sekarang? Maksudnya ketika saya kerja sama orang, tapi bukan, kalau Metro TV saya belum keringatan udah dibayar, Pak. Saya belum keringatan udah lunas kalau Metro TV. Di tempat lain tuh kadang ada yang kayak gitu tuh, saya tuh seharusnya bagaimana, Pak? Apa saya keluarkan kata-kata itu? Iya, kalau masa sekarang itu biasanya pada umumnya ada kontrak atau ada kebiasaan yang sudah membudaya dalam satu masyarakat. Boleh jadi dengan pembantu di rumah tidak ada kontrak, tidak ada tanda tangan, ya kan? Tetapi telah membudaya bahwa pada akhir bulan dia menerima itu. Islam menghendaki itu, bahwa jangan tunda sesuatu yang mestinya Anda tunaikan. Jangan menunda sesuatu, pokoknya menunda itu tidak boleh. Berhutang. Ada masa membayarnya. Ya. Ada masa membayarnya. Pada masanya, beri. Bahkan harus hendaknya membayar hutang itu begitu Anda punya duit, walaupun belum masanya. Ya. Yang buruk, yang dilarang oleh Islam adalah menunda-nunda hak orang. Itu tidak adil, itu kezaliman. Saya beri contoh yang lain, yang sejalan dengan ini. Anda mau mengurus sesuatu. Katakanlah KTP. Pergi ke kantor. Petugasnya sudah bisa selesaikan sekarang. Datang besok. Itu benar atau tidak? Tidak. Tidak benar. Tidak. Menunda-nunda itu tidak boleh. Nah, apalagi tidak membayar. Ya. Itu dari satu sisi pertanyaan Anda yang pertama. Yang kedua, sebenarnya laba-laba itu berusaha atau tidak? Dia berusaha membuat sarang. Usaha kan? Dia berusaha menangkap. Jadi jangan berkata bahwa laba-laba tidak berusaha. Maaf laba-laba ya. Sama satu lagi Pak, ini pertanyaan saya Pak. Saya kan berhubungan dengan dunia hiburan komedi nih Pak. Di pekerjaan saya tuh mengharuskan saya membuat orang tertawa. Iya. Tapi saya sempat dengar ada yang bilang nggak baik juga kalau orang tertawanya terlalu berlebihan. Nah itu ketika nanti saya kalau saya nggak bikin dia tertawa, saya yang diomelin sama yang bayar. Tapi kalau saya membuat tertawa terbahak-bahak itu bagaimana tuh Pak? Makan berlebih bagus enggak? Enggak. Tidur? Enggak. Nah. Ya toh enggak bagus. Tertawa? Saya enggak tahu Pak, karena kan katanya kan tertawa. Segala yang berlebih itu buruk. Enggak tertawa bagus enggak? Enggak. Enggak. Enggak. Beribadah berlebih bagus enggak? Bagus Pak. Bagus. Jadi malaikat Anda kalau berlebih. Bagus maksudnya. Bagus. Jadi kita kan terhalang dari dosa. Agama ini adalah istilahnya wasatiyah, moderat, tidak ke sana, tidak ke sini. Anda mau kita puasa sekarang. Buka ada waktunya. Kalau Anda mau nanti deh buka nanti Isya nanti baru buka. Berlebih enggak itu? Berlebih. Berlebih enggak bagus. Tertawa juga begitu. Ada pernah seorang sahabat Nabi bernama Hanzalah. Hanzalah ini meninggalkan Nabi, majelis Nabi, pulang ke rumahnya tertawa. Besoknya dia datang pada Nabi. Wahai Nabi, saya sudah celaka. Saya sudah jadi munafik. Kenapa? Dia bilang, saya tertawa kemarin, wahai Nabi. Terus dia bilang, tidak apa-apa. Sa'atan fasa'an. Ada waktunya ketawa. Perlu ketawa. Perlu juga prihatin. Ya. Kalau terus hidupnya tertawa, kapan? Ya, jadi boleh sekali. Mungkin yang tidak boleh itu tertawa sendiri ya. Gila. Tertawa sendiri pun iya, tidak apa-apa. Iya. Kalau Anda mengenang sesuatu, kan bisa tertawa sendiri. Iya, kan? Tidak ada masalah. Baik. Tidak ada masalah. Kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Mithqan. Menyangkal, mengkufuri itu bermacam-macam. Ada yang sudah tahu, tapi dia tidak mau. Ada yang memang tidak tahu karena tidak mau tahu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan tadi kita sudah banyak bertanya perumpamaan-perumpamaan yang tergambarkan dalam surat Al-Ankabut. Dan tadi sedikit ya Pak ya mengenai orang yang menyembah berhala tadi. Ini kan pada dasarnya hati nurani atau fitrahnya itu adalah dia tahu keberadaan Allah. Kenapa orang-orang itu masih menyangkalnya? Ada yang menyangkalnya karena hatinya kotor. Gitu. Ada yang menyangkalnya dengan lisannya, tapi mengakui dengan hatinya. Dia menyangkalnya karena ada kepentingannya yang dia ingin lindungi. Jadi menyangkal, mengkufuri itu bermacam-macam. Ada yang sudah tahu, tapi dia tidak mau nyatakan. Ada yang memang tidak tahu karena tidak mau tahu. Ada yang mengakui dengan lidahnya. Meyakini dengan hatinya tapi tidak mengamalkannya. Ya, itu jadi bermacam-macam, kekufuran bermacam-macam, pengingkaran bermacam-macam. Sebabnya juga bisa bermacam-macam. Baik, Mas Aziz silahkan bertanya. Oh ya Pak, saya mau nanya apa sebenarnya hikmah dan tujuan dari penciptaan manusia dan alam semesta ini, sedangkan Allah itu maha segalanya dan tidak membutuhkan apapun. Betul. Jadi saya akan beri contoh. Seandainya saya berkata pada Anda, mau ke Amerika? Oh, maaf. Senang ya? Senang. Senang, bagus. Bisa jadi Anda berkata, siapa yang membiayai saya? Ya. Saya berkata, saya biayai Anda. Baik enggak saya? Baik. Bisa jadi Anda berkata lagi, lah makan saya di mana? Saya berkata, saya akan tunjukkan untuk Anda tempat-tempat untuk Anda makan. Baik enggak? Baik. Bagus. Bisa jadi saya memberitahu Anda bahwa, hey, di Amerika itu atau di mana tempat Anda pergi itu, ada tempat yang buruk, ada tempat yang baik. Ada tempat yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Iya. Ya. Hindari itu. Kalau Anda kembali nanti, saya kasih hadiah Anda kalau Anda dapat. Baik enggak ini? Baik. Allah begitu. Saya hidupkan kamu di dunia. Ya kan? Kita sudah hidup. Ya Allah, di mana saya tinggal? Di bumi. Dari mana saya makan? Ada makanan. Dia beri petunjuk. Ini untuk menunjukkan supaya kalau kembali Anda dapat yang lebih hebat. Kan masuk surga. Jadi Allah tidak punya kepentingan mau Islam, tidak mau Islam, tidak. Tetapi dia kasihan pada kita, dia rahmat pada kita. Allah telah menciptakan bumi, perlu dimakmurkan. Oh, oke, dia ciptakan manusia buat memakmurkan bumi. Ya itu. Jadi semua itu yang diciptakan pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya, tapi tujuannya bukan untuk kemaslahatan Tuhan. Tujuannya untuk kemaslahatan makhluk. Baik, ini kembali lagi ada pemirsa yang ingin bertanya. Bapak Quraisy, mohon disimak pertanyaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istighfar Ramadan. Pak Quraisy Shihab, saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya yang terkandung dalam sholat sehingga sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang begini, sholat itu ada bentuknya, ada substansinya. Itu ada ayat di dalam Al-Quran, surah di dalam Al-Quran menyatakan, fawailun lil musalli, celakalah orang-orang yang sholat, yang melupakan substansi sholatnya. Dia bukan lupa dalam sholat. Kita biasa lupa ini sudah berapa rakaat ini, ya kan? Tapi ini melupakan substansi sholatnya. Ada substansi sholat. Substansi sholat itu apa? Yura'un, itu lawannya. Tulus, merasakan kehadiran Allah. Dan membantu. Anda sholat itu harus tulus, harus merasakan kehadiran Allah. Kalau Anda rasakan kehadiran Allah, Anda pasti optimis. Ya. Ya Allah di samping saya, kenapa takut, kenapa ini? Jadi hikmahnya untuk Anda mendapatkan ketenangan dalam hidup. Nah, baru apa yang kedua, yang melupakan substansi yang ini lagi, yang na'un al-ma'un, tidak mau bantu orang. Apa maknanya? Kita lihat sekarang. Salat itu permohonan kepada Allah. Ya. Anda bermohon, harapan Anda dikabulkan permohonan Anda. Yeah. Ya. Kalau ada orang minta sama Anda bagaimana? Kalau bisa kasih. Anda waktu salat minta pada Tuhan, minta supaya diberi, harap diberi. Kenapa kalau ada orang minta Anda tidak mau beri? Jadi substansi sholat setelah merasakan kehadiran Allah sehingga lahir ketenangan dalam diri Anda. Anda juga dengan sholat itu harus mampu untuk memberikan orang sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau ini tidak terjadi, maka Anda tidak dinilai melaksanakan sholat bahkan dinilai celaka. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka itu menyangkut salat mereka. Mereka lupa substansinya. Mereka itu yang riya, tidak tulus. Padahal salat harus tulus. Dan mereka itu yang tidak mau membantu walau sedikit. Itu sebabnya kalau kita bicara lebih panjang soal ini. Di dalam salat itu kita berdialog dengan Tuhan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Dialog Anda itu. Ya. Karena Anda merasakan kehadirannya. Ini dia lihat saya lihat dia. Bukan, dia bukan di belakang saya. Saya dihadap. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya kan Abu Dua, ya kan Sta'in, ya kan? Ya Allah beri saya petunjuk ini, kan minta ini, mau? Kalau ada orang minta tolong saya bagaimana? itu sholat. Saya kira begitu kira-kira ya. Okay. Baik, jadi sholat itu tidak hanya sekedar gerakan. Bukan sekedar itu. Gerakan bagus, tetapi menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah ya. Baik Pak Kurais, mungkin kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Mas Aziz juga masih boleh bertanya lah nanti ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Di masyarakat kita berbicara di hadapan orang tua kita dengan memegang figur ini, buruk atau baik? Buruk dalam masyarakat. Kalau di Eropa, bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan tadi masih mengenai sholat ini ya Pak ya. Kalau tadi dibahas sholat itu menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebenarnya apa bedanya keji dan mungkar ini? Bagus. Al-fahsya'i wal mungkar. Kekejian itu atau fahsya itu adalah sesuatu yang buruk dalam pandangan agama, pandangan akal, dan pandangan budaya. Buruk dalam pandangan agama, akal, dan budaya. Saya beri contoh. Berzina itu buruk ya. Sekarang ada hal-hal dalam kehidupan bermasyarakat kita yang dalam pandangan agama tidak buruk, tetapi dalam pandangan budaya buruk. Saya beri contoh, dua masyarakat. Di masyarakat kita, berbicara di hadapan orang tua kita dengan memegang pinggul ini. Buruk atau baik? Buruk. Dalam masyarakat. Kalau di Eropa? Bisa saja. Ya. Di Eropa ya, seperti apa ya? Bisa saja, itu bisa. Tidak dianggap iya. Buruk itu. Iya. Ya, anak kecil. Minum minuman keras. Dosa enggak dia? Dosa. Kalau belum dewasa, tidak dosa. Tapi buruk dalam pandangan masyarakat. Buruk. Nah, itu mungkar. Jadi kemungkaran itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh masyarakat, walaupun oleh agama ditoleransi. Mencium istri. Dosa atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau depan umum? Malu. Ya anggap buruk. Ya toh? Agama ini memerintahkan kita untuk memelihara budaya yang baik. Itu yang namanya ma'ruf. Melarang yang mungkar. Jangan melakukan sesuatu yang dianggap buruk oleh masyarakat. Walaupun oleh agama. Bisa ditoleransi. Itu sebabnya misalnya jabatan tangan. Kita kan punya cara jabat tangan di sini ya. Begini dengan perempuan, lestarikan itu. Tidak usah cipika. Baik. Mas Aziz, bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan? Ada satu pertanyaan, Pak. Ini sebenarnya titipan. Tadi teman dari rumah nitip pertanyaan nih. Katanya kalau ketemu Bapak mau nanya. Kan ketika kita dalam melakukan sholat, itu kan harus konsentrasi, Pak. Konsentrasi maksudnya nggak boleh ada pikiran lain. Kita fokuskan hanya kepada Allah, gitu, Pak. Ya. Yang saya tahu ketika kita sholat, sebaiknya berjamaah. Karena berlipat-lipat pahalanya. Kalau ada orang baru masuk, itu kan ditepuk ya, Pak, ya, benar. Itu kadang kan katanya bisa memecah konsentrasi itu, Pak. Ada cara lain nggak, Pak, selain menepuk pundak, tapi orang itu tetap tahu ada makmum baru di belakangnya. Itu salah satu cara. Untuk memberitahu bahwa saya akan ikut kamu. Niatlah jadi imam, saya akan niat jadi makmum. Tapi takut mengganggu konsentrasi begitu. Siapa yang mengganggu konsentrasi? Yang nempuk. Ini dalam konteks konsentrasi. Sekarang begini, kalau dalam konteks konsentrasi, memang kita diharapkan untuk berkonsentrasi kepada Allah waktu sholat. Tetapi tidak semua orang bisa begitu. Nabi pun pernah tidak konsentrasi. Dalam arti hilang ingatannya hanya kepada Allah. Waktu cucunya datang. Nabi lagi sholat. Cucunya datang, Nabi sujud. Cucunya di atas punggungnya. Lama. Konsentrasi enggak itu Nabi. Waktu selesai. Assalamualaikum. Cucunya udah jalan. Udah itu. Orang bertanya, kok kali ini lama sujudnya? Nabi berkata, iya. Cucu saya lagi di punggung saya. Saya tidak mau bangun sebelum dia puas nunggang. Konsentrasi enggak itu? Terpecah ya? Baik, pasti. Iya, Pak. Nabi sholat. Ingat, ada orang nitip duit tadi. Saya harus kasih sedekah. Cepat-cepat dia. Kenapa cepat? Saya ingat ada ini. Jadi, jangan anggap bahwa kekhusyuan itu hilang ingatan kecuali kepada Allah. Tidak. Ini toleransi itu. Tapi ingat. Apakah akan mengurangi pahala kita sholat? Jangan berpikir tentang pahala. Allah tidak mewajibkan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Dalam konteks sholat, jangan tidak sholat. Ada penjelasan Buya Hamka. Saya sangat tertarik dengan itu. Anda harus berhubungan dengan Allah. Katakanlah ibaratnya seperti mencari sender radio. Dulu radio. Bagaimana kalau mau cari gelombang? Anda putar enggak? Putar. Boleh jadi yang pertamanya belum dapat. Putar lagi dapat tapi storing. Putar terus sampai jernih. Begitu dengan Allah. Pertama datang masih enggak dapat hubungan. Sholat tekun ini sudah dapat. Tapi masih ada gangguan. Lama-kelamaan itu sholat tidak bisa langsung sekarang ini. Yang penting Anda berusaha. Saya kira itu soal-soal. Mungkin kita bisa menyatakan kesimpulan hari kita ini. Kesimpulan kita. Surat Al-Ankabut ayat 41. Manusia akan dengan mudah melakukan hal-hal yang sejalan dengan fitrahnya. Tadi kita sudah bicara. Manusia punya fitrah ketuhanan, diciptakan dalam keadaan suci. Mudah dia lakukan, sehingga kalau menyimpang, itu pada mulanya adalah pemaksaan diri. Yang kedua, kaum musyrikin menjadikan berhala-berhala sebagai pelindung. Keadaan mereka itu serupa dengan laba-laba yang membuat sarang sebagai pelindung. Sarangnya sangat lemah, sedikit gerakan yang menyentuh sarang itu, segera ia porak-poranda. Begitu juga dengan yang menyembah berhala. Berhala-berhala itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Dalam hidup ini ada satu kekuatan, yaitu kekuatan Allah. Sedang selain kekuatannya adalah kekuatan makhluk yang lemah dan rapuh. Siapa yang berlindung kepada kekuatan makhluk, maka dia seperti laba-laba yang lemah berlindung pada benang-benang rapuh. Kita lihat. dengan membaca Al-Quran, seseorang dapat terhindar dari kemusyrikan dan kebejatan. Karena dalam Al-Quran ditemukan bukti-bukti yang sangat nyata tentang keesaan Allah dan kebenaran. Kalau baca ini, oh ini begini. Salat adalah amal ibadah yang pelaksanaannya berpotensi membuahkan sifat kerohanian dalam diri manusia yang menjadikannya tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dia punya potensi. Dulu itu ada satu orang di zaman Nabi. Dia bilang ini orang salat. Tapi kalau malam dia mencuri. Nabi berkata, suruh dia salat terus. Nanti satu saat dia akan terhalangi dari mencuri. Salatnya menghalangi dia. Asal dia bina dirinya salat terus. Tadi kayak cari radio itu, sender radio ini. Itu akan terhalangi dari. Semakin kuat zikir seseorang, semakin sempurna rasa kehadiran Allah dalam jiwanya. Serta semakin dalam kekhusyuan dan keikhlasan. Semakin banyak berzikir, semakin banyak ingat, semakin banyak. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, insya Allah apa yang dijabarkan ini bisa bermanfaat untuk kita di sini dan juga pemirsa di rumah. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Quraish yang sudah banyak memberikan pengetahuan hari ini. Mas Aziz, terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama kita. Dan pemirsa, insya Allah esok hari kita akan kembali lagi di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Indah Kirana mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.